Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beragam puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang mana itu adalah kunci untuk seorang membangun ukhuwah dan persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mundur ke belakang dahulu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, kita berada di dalam zaman yang sangat menyedihkan, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya meremehkan yang miskin. Mereka tidak peduli apa yang mereka masukkan di dalam mulutnya, apakah itu halal ataukah itu haram. Kemudian Allah datangkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kegelapan jahiliyah sirna sedikit demi sedikit. Kebodohan, kesesatan kembali berubah menjadi ilmu agama, cahaya Islam. Yang mana dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pelita umat, sebagai lentera di tengah-tengah kegelapan. Kalau kita menyadari keadaan saat itu dan keadaan di zaman ini, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita akan lebih cinta dengan Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita akan lebih cinta kepada iman yang Allah berikan kepada kita. Seandainya iman dan Islam ini terlepas dari hati kita, maka kematian jauh lebih utama daripada kehidupan. Buat apa seorang hidup? Seandainya tidak ada pohon keimanan dan buah ketakwaan di dalam hatinya, apa yang diharapkan dari kehidupan oleh seseorang yang terhilangkan di dalam hatinya keimanan dan keislaman? Namun, jamaah yang berbahagia, keimanan dan keislaman ini harus kita rawat. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus kita pupuk dengan pupuk yang baik. Kadang kita harus cabuti rumput yang ada di sekitarnya, atau benalu yang menempel di dalam ranting dan dahannya. Ini adalah bentuk penjagaan terhadap keimanan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang cuek, yang tidak peduli dengan keimanan kita. Jangan. Tapi marilah kita peduli dengan keimanan dan keislaman yang Allah berikan kepada kita. Kita peduli dengan kita cinta kepada ilmu agama. kita pupuk keimanan kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cabuti rerumputan yang tumbuh di sekitar keimanan kita dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lepas benalu yang menempel di ranting dahan kita dengan kita selalu menjalankan ibadah, menjalankan perkara-perkara yang wajib dan disunahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan kunci itu semua adalah bagaimana kita memahami agama Islam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu kuncinya. Seorang tidak akan sanggup menyiramin keimanan dengan baik. Seorang tidak akan sanggup membersihkan hama di dalam pohon keimanannya kalau dia tidak memiliki ilmu. Seorang tidak akan sanggup merawat pohon keimanan di dalam hatinya kalau dia tidak memiliki ilmu, apalagi membenci dengan ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di dalam zaman yang mana ilmu agama dikaburkan kenyataannya. Kita berada di suatu zaman yang penuh dengan upaya dan propaganda musuh-musuh Islam untuk mengkaburkan ilmu agama Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita peduli agama kita dengan mendalami agama Islam. Kita hilangkan segala atribut yang ada di tubuh kita. Apakah kita menjadi orang yang terpandang, ataukah kita menjadi rakyat jelata? Apakah kita menjadi orang yang kaya, ataukah kita menjadi orang yang miskin? Apakah kita lelaki atau wanita? Marilah kita bersama-sama mendalami, memahami, mempelajari apa yang pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa yang perlu untuk kita ketahui, kita belajar. Apa yang kita masih penasaran, kita bertanya. Apa yang kita masih belum faham, kita berusaha mengklarifikasinya. Dengan itu semua, harapan kita, kita akan selalu dekat dengan ilmu agama. Kita akan semakin cinta dengan ilmu agama. Sangat disayangkan, jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mereka membawa ilmu agama, mereka orang-orang yang dianggap, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harga diri, sehingga mereka tidak menempatkan ilmu pada tempatnya. Ilmu agama dianggap sebagai ilmu yang sia-sia. Ilmu agama sebagai alternatif terakhir dalam pendidikan anak kita. Ilmu agama sebagai anak tiri dalam kehidupan kita. Ilmu agama sebagai bahan lelucon. Jamaah yang berbahagia, ini keliru. Jangan kita seperti itu. Ilmu agama adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan kita semua. Hanya ilmu agama yang akan sanggup memperbaiki krisis ideologi kaum muslimin di zaman sekarang ini. Hanya ilmu agama yang sanggup mengentaskan pemuda dan pemudi umat Islam yang mereka terjatuh ke dalam pergaulan bebas, sehingga mereka tidak lagi memahami dan menghargai norma-norma kehidupan bersosial, apalagi norma-norma Islam. Hanya ilmu agama. Tidak akan sanggup orang-orang yang mereka itu telah tercandu dengan narkoba, kehidupannya tergantung dengan minuman-minuman keras, seandainya mereka tidak direhab dengan ilmu agama, tidak akan berhasil. Kecuali ilmu agama yang akan memperbaiki semuanya. Maka jangan anak tirikan ilmu agama, jadikan sebagai pendamping hidup kita selama-lamanya. Dengan itu kita akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang berbahagia, dalam pertemuan malam hari ini kita ingin mengenal lebih dalam sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan realita yang ada di umat Islam ini, mereka ada yang tidak mengenal siapa nabinya. Kalaupun mengenal, mereka tidak memahami seperti apa sifat-sifatnya. Kalaupun mengerti sifat-sifatnya, mereka tidak memahami bagaimana sebenarnya tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah upaya pengenalan dunia terhadap tokoh-tokoh modern, di tengah-tengah berkecamuknya perang untuk meraih ketenaran dari tokoh-tokoh yang bermunculan di muka bumi ini, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nomor satu dari segala-galanya. Tetap tidak ada yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dan yang paling baik dari semuanya. Namun sebeberapa banyak yang telah kita luangkan untuk mengenal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama di dalam kesempatan yang mulia di masjid yang mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada pengurusnya rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan satu persatu membaca bagaimana Syama'il Muhammadiyah, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup, di dalam membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita baca, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah hadis yang cukup panjang yang bercerita tentang keadaan yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Datang dari sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ini tersesat dan terpisah dari ayahnya, Harithah, sampai beliau di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan dari keberbudakan, Zaid bin Harithah ini diangkat menjadi anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dipanggil oleh para sahabat dengan Zaid bin Muhammad, karena beliau adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun panggilan itu tidak berjalan lama. Ketika turun ayat Allah taala yang menyuruh kita memanggil seseorang dengan nama ayahnya, disandarkan kepada ayahnya, Allah berfirman, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Kalian panggil seseorang dengan nama ayahnya. Misalkan orang namanya Muhammad, ayahnya Umar. Maka kita memanggil Muhammad bin Umar. Begitu. Atau Muhammad Umar. Muhammad bin Umar atau Muhammad Umar. Semuanya boleh. Allah mengatakan, kalian panggil orang-orang teman kalian dengan nama ayah-ayah mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari itu, Zaid bin Harithah kembali dipanggil dengan Zaid bin Harithah. Setelah sebelumnya dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Dan Zaid bin Harithah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah seorang sahabat yang selalu setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid. Ada kejadian yang unik yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran kecuali hanya ini. Kecuali hanya orang ini, Zaid ibn Harithah. Di dalam surah Al-Ahzab, di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang ini, Zaid ibn Harithah. Ceritanya, jamaah yang dimuliakan Allah, Zaid ibn Harithah ini menikahi seorang wanita. Kemudian pernikahan beliau berujung kepada perceraian. Setelah habis masa iddahnya, wanita tersebut yang menjadi bekas istrinya Zaid ibn Harithah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal yang di saat itu sesuatu yang agak aneh. Seseorang menikahin bekas istri budak yang telah dimerdekakannya. Namun di dalam Islam dibolehkan. Sehingga Allah mengatakan, "Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadha minhunna wa tara." Ketika Zaid ibn Harithah telah habis masa iddahnya dengan wanita itu sudah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau perempuan itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan. Sehingga tidak ada perasaan aneh di hati kaum mukminin terhadap bekas istri budak-budak mereka yang telah mereka merdekakan. Itu ceritanya. Subhanallah. Keutamaan Zaid sampai disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama beliau. Yang tidak ada nama sahabat pun disebutkan di dalam Al-Quran kecuali nama beliau. Ini di dalam surah Al-Ahzab. Falamma qadha Zaidun minha wa tara. Zaidun adalah sahabat hadis yang akan kita baca hadisnya. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Zaid ibn Harithah bercerita tentang kejadian yang terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Kata Zaid ibn Harithah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa murdifi ila nusubin minal ansab. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan beliau membonceng saya. Kata Zaid ibn Harithah, beliau membonceng saya menuju salah satu dari berhala-berhalanya orang-orang musyrik di zaman itu. Nusub adalah berhala. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi. Sehingga beliau pada suatu hari berjalan dengan Zaid ibn Harithah menuju tempat peribadatannya orang-orang musyrik. Kemudian sampai di tempat itu, kami menyembelih seekor kambing dan kami masukkan ke dalam tanur. Tanur itu adalah semacam kompor yang besar yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab membuat roti. Kalau di zaman sekarang ini lebih modern dengan nama oven. Ini tahta nur. Namun tentunya berbeda pemakaian dan berbeda fungsi. Kalau oven untuk kue, kalau tanur untuk roti kering. Dan dibuat dari tanah untuk menghasilkan rasa yang lebih lezat. Setelah disembelih kambing itu, dimasukkanlah ke dalam tanur. Setelah matang, kami keluarkan binatang kambing itu untuk kita makan. Qala faja'alnaha fi sufratina. Kemudian setelah kami angkat dari tanur, dari oven itu, kami taruh kambing itu di dalam sufrah. Sufrah itu adalah semacam plastik yang dihampar di bawah makanan. Dan ini menjadi kebiasaan orang Arab juga. Mereka orang Arab, mohon maaf, kalau memakan makanan karena terbiasa dengan roti, mereka makanan pokoknya adalah roti. Beda dengan bangsa Indonesia yang makanan pokoknya apa? Nasi. Sehingga kalau mereka makan nasi, banyak yang jatuh karena mereka gak terbiasa dengan nasi. Mereka kadang sehari semalam tidak makan, kadang kalau makan sehari sekali. Sedangkan selain makanannya dari nasi itu roti, banyak yang jatuh. Sehingga mereka harus membuat sufra, adalah plastik yang dibentangkan di bawah nampan ataukah piring yang sudah diisi makanan. Sehingga kalau makanan itu jatuh ke bawah tidak akan kotor. Bisa mereka kumpulkan, bisa mereka berikan kepada orang, atau mereka berikan kepada binatang yang membutuhkannya. Diletakkan di atas sufra. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita salah satu adab di dalam seorang makan, untuk menjaga agar makanan itu tidak terjatuh ke tanah. Kenapa? Karena jamaah yang berbahagia, piring yang berisi makanan yang kita letakkan di piring itu, ada makanan yang berkah di dalamnya. Dan kita gak tahu mana makanan yang berkah. Nasi, butir-butir nasi yang memiliki keberkahan kita tidak tahu. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha." Kalau kalian memakan suatu makanan dan terjatuh, ambil. "Wal yumidha minal adza." Bersihkan makanan itu dari kotoran. Ambil, dibersihkan dari kotoran. "Wal yakulha," dan makan. Setelah dibersihkan dimakan. Tentunya kalau mungkin dibersihkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihal barakah." Seorang di antara kalian tidak mengerti di mana makanannya dia itu yang ada keberkahannya. Siapa tahu yang jatuh dari piring kita itu yang ada berkahnya. Sehingga makanan yang kita makan walaupun banyak tidak ada keberkahan, akhirnya cepat apa? Lapar misalnya, atau tidak kenyang-kenyang misalnya. Nah, ini barangkali keberkahan yang ada di makanan kita sudah jatuh tanpa kita sadari. Kita jaga dengan sufrah. Di meja makan biasanya ada lapisan, itu fungsinya, dan lain-lain. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada kisah yang kita baca. Tsumma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru wa huwa murdifi fi ayyamil har min ayyami Makkah. Kemudian pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membonceng aku di hari yang sangat panas di kota Makkah di saat itu. Waktu itu belum diangkat menjadi seorang nabi ya. Sehingga di siang bolong, terik matahari begitu menyengat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Zaid ibn Harithah. Qala hatta idza kunna bi a'la al-wadi. Ketika kita berjalan-berjalan menaiki dataran yang tinggi di kota Makkah, tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang yang namanya Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid ibn Amr ibn Nufail. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang ini adalah orang yang umurnya lebih tua dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini seumur dengan Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Ini Zaid bin Amr bin Nufail. Dua orang ini adalah dua sejoli yang berusaha mencari agama yang benar. Ini waktu itu belum diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Setelah mereka berjalan ke sana kemari tidak mendapatkan agama yang pas, Waraqah ibn Naufal tetap memegang agama sebelumnya, yaitu agama Nasrani. Tetapi Nasrani yang taat beribadah. Namun orang ini, Zaid bin Amr bin Nufail ini, beliau tidak mau mengikuti agama Nasrani dan ingin kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan tidak menyembah sesembahan-sesembahan sebagaimana dilakukan oleh orang musyrik. Taib. Qala, ketika bertemu Nabi SAW dengan Zaid, fahayya ahaduhumal akhar bitakhiyatil jahiliyah. Kedua-duanya menyapa dengan sapaan jahiliyah. Ini menunjukkan jamaah yang berbahagia. Boleh seorang ketika bertemu menyapa. Namun, setelah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara menyapa yang islami, maka kita dahulukan sapaan islami itu. Yaitu dengan kita mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sebelum kita menyapa dengan sapaan yang lain, sebelum kita mengatakan selamat pagi, sebelum kita mengatakan selamat sore, sebelum kita mengatakan apa kabar, kita pertama kali mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika keduanya saling memberikan penghargaan, penghormatan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid, mali ara qaumaka qad syanifu. Wahai Zaid, aku melihat kaum engkau telah meninggalkanmu. Ada apa gerangannya? Jadi, ketika Zaid bin Amr bin Nufail ini tidak mendapatkan agama yang tepat, namun beliau tidak bergabung dengan orang musyrik. Tidak ikut menyembah manat, tidak ikut menyembah patung-patung berhala-berhala. Namun beliau belum mendapatkan agama yang tepat. Akibatnya, beliau dijauhi oleh kaumnya. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Ini adalah risiko orang-orang yang mereka berusaha meraih dan mendapatkan kebenaran. Mereka akan dijauhi oleh kebanyakan orang. Karena mereka tidak faham tentang kebenaran dan kemuliaan kebenaran tersebut. Sehingga Zaid bin Amr bin Nufail tidak terkecuali. Beliau dijauhi oleh kaumnya. Sehingga ini diketahui oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, kenapa kaummu telah meninggalkanmu wahai Zaid? Begitu. Mali ara qaumak qad syanifu. Kenapa? Kenapa kaummu telah meninggalkanmu? Kenapa? Kata Zaid, ama wallahi inna dhalika lataghayyurun fa'iratin kanat minni ilaihim. Kata Zaid bin Amr bin Nufail, sebenarnya itu sikap yang saya sendiri heran. Kenapa saya dijauhi oleh kaum saya? Beliau heran. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang yang dia dijauhi oleh saudaranya, pasti akan sakit hatinya. Seorang yang dijauhi oleh saudaranya, pasti akan sakit hatinya. Sehingga dia akan bertanya, kenapa saya dijauhi? Apa salah saya? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kita melakukan kepada saudara kita apa-apa yang kita tidak suka dan benci untuk dilakukan kepada kita. Kalau kita tidak ingin dijauhi oleh saudara kita, maka jangan kita menjauhi saudara kita. Kalau kita tidak ingin dihakimi oleh saudara kita, kedepankanlah tasabbut, kedepankanlah tabayyun. Silahkan, marilah kita bertanya, cek dan recheck. Marilah kita klarifikasi apa benar yang dibicarakan kepada orang tersebut. Apa benar berita yang disebarkan tentang orang tersebut? Karena kita tidak mau untuk diperlakukan dengan seperti itu juga. Begitu yang terjadi terhadap Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian, walakinni arahum ala dhalalah. Tetapi saya melihat mereka di atas kesesatan. Bagaimana mungkin mereka menyembah patung? Bahkan jamaah pernah mendengarkan kisah masuk Islamnya Amr ibnul Jamuh. Kisah masuk Islamnya Amr ibnul Jamuh, seorang tokoh kabilah, suku, ketua suku yang pincang, namun memiliki keberanian yang sangat hebat sehingga beliau harus wafat di dalam pertempuran. Amr ibnul Jamuh, sebelum beliau masuk Islam, beliau sangat dekat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas lebih dahuluan masuk Islam. Kemudian, melihat keadaan Amr ibnul Jamuh, Sa'ad ini merasa terharu dan kasihan. dia Amr ibn al-Jamuh ini beribadah kepada sebuah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya pada suatu malam diambillah patung ini dan dilempar ke dalam tempat pembuangan sampah suku tersebut. Di esok harinya Amr ibn al-Jamuh mencari-cari, mana ini Tuhan saya, kenapa hilang? Ketika dicari rupanya didapatkan di tempat sampah. Dia ambil dengan penuh kesedihan dan kekecewaan. Kenapa ada orang yang setega melakukan ini kepadamu wahai Tuhan saya? Akhirnya dimandikan batu tersebut, kemudian diberi wewangian dan diletakkan di tempat yang semula. Di malam harinya lagi jamaah yang berbahagia diambil kembali oleh Sa'ad ini dan dilemparkan ke tempat yang lebih jelek lagi. Tentunya di pagi harinya Amr ibn al-Jamuh heran, kemana lagi Tuhan saya? Kenapa tidak ada? Dia cari kesana kemari, dia dapatkan dalam kondisi yang lebih menyedihkan dibandingkan hari kemarin. Segera dia ambil, kemudian dia bersihkan, kemudian dia berikan wewangian dan diletakkan di tempat yang semula. Namun mulai muncul keraguan di dalam hatinya, sehingga dia mengambil sebuah pedang dan diletakkan di depan patung itu sembari mengatakan, kamu bela diri kamu ketika ada orang yang menyakiti kamu. Di malam harinya, kejadian yang ketiga kalinya, diambillah berhala itu, dilemparkan ke dalam tempat pembuangan akhir, namun diikat dengan bangkai anjing. Ketika esok harinya melihat kondisi yang mengenaskan terhadap Tuhan berhalanya itu, mulailah berubah pandangan Amr ibn al-Jamuh atas kebodohan beliau selama ini. Lalu beliau akhirnya masuk Islam dan menjadi seorang pahlawan Islam yang bersemboyan, dengan pincangnya kakiku ini aku akan merebut sorga. Sehingga beliau menjadi seorang syahid di dalam bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesat. Ini yang dilihat oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Seperti itu keadaan kaumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jujur saja. Jujur. Marilah kita jujur kepada diri kita. Marilah kita melihat keadaan hati kecil kita mengatakan, fitrah kita mengatakan, apakah kebanyakan kaum muslimin berada di dalam kebaikan atau di dalam kesalahan? Marilah kita jujur dengan hati kita ini. Sebenarnya siapa yang benar? Siapa yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling peduli dan cemburu terhadap Islam dan kemuliaan Islam? Pasti kita akan menyimpulkan merekalah yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar peduli dengan kemuliaan Islam. Dan mereka akan menyimpulkan bahwa kebanyakan manusia berada di atas bolalah. Akhirnya Zaid bin Amr ibn Nufail mengatakan, aku keluar mencari agama yang benar sampai aku mendatangi pendeta-pendeta di kota Madinah. Aku mendapatkan mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Namun aku masih belum puas. Ini bukan agama yang aku cari, kata Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian aku pun kembali pergi sampai aku mendatangi pendeta-pendeta di daerah Ailah. Daerah Ailah adalah daerah Syam, jauh dari negeri Arab. Aku mendapatkan mereka beribadah kepada Allah, namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pendeta di daerah Madinah, mereka menyekutukan Allah. Pendeta di daerah Ailah, mereka juga menyekutukan Allah. Akhirnya aku mengatakan, bukan ini agama yang benar. Tidak seperti ini. Begitu keadaan jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang fitrahnya masih bersih, ya, ketika melihat keadaan umat Islam di zaman sekarang ini, dia akan mengatakan, bukan seperti ini Islam ini. Mungkin dia akan mengatakan, sebenarnya yang benar itu adalah apa yang diyakini oleh nenek moyang kita dulu. Bagaimana para wanita mereka memiliki kewibawaan, kehormatan diri. Bagaimana laki-laki mereka memiliki semangat ibadah, berjuang membela kalimat Allah, dan lain-lain. Ini yang dirasakan oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian beliau pun pergi lagi dan mendatangi pendeta-pendeta di daerah Syam dan bertanya, adakah agama yang benar yang kalian ketahui wahai pendeta? Dijawab oleh pendeta itu kepada Zaid bin Amr bin Nufail, wahai Zaid, kamu sebenarnya telah mencari suatu agama yang tidak ada seorang pun meyakininya kecuali orang yang sudah tua di daerah Jaziratul Arab. Kamu sedang mencari agama yang tidak ada yang meyakininya kecuali satu orang yang sudah tua yang ada di Jaziratul Arab. Akhirnya aku pun mencari orang tersebut, wahai Muhammad. Kemudian aku menceritakan kepada dia apa yang telah aku lalui dari pendeta-pendeta bodoh tersebut. Kemudian aku mengatakan, dia mengatakan kepada aku, semua yang kamu lihat adalah kesesatan. Wahai Zaid, kamu telah bertanya kepada aku dengan suatu agama yang itu adalah agama Allah dan agama malaikat-malaikatnya. Namun, telah keluar di daerah kamu seorang nabi, atau dia akan keluar di daerah kamu seorang nabi. Kembalilah kepada daerah kamu. Kamu jujurkanlah dirimu kepada untuknya. Kamu ikutilah dia. Kamu berimanlah dengan nabi tersebut. Begitu yang dikatakan oleh orang tua ini kepada Zaid bin Amr bin Nufail. Sehingga Zaid bin Amr bin Nufail kembali kepada kaumnya. Dan beliau menyendiri, tidak ingin beribadah dengan kaumnya karena ada kesyirikan di dalamnya. Namun beliau sedang menunggu agama yang baru. Beliau sedang menunggu agama yang baru. Sampai beliau bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, rupanya umur Zaid bin Amr bin Nufail tidak mendapatkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dahulu meninggal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Namun beliau meninggal di atas fitrah yang suci. Beliau meninggal di atas agama yang bersih. Beliau meninggal di atas agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan tentang Zaid bin Amr bin Nufail, yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidah. Dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sebagai satu umat. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba bayangkan. Ini keadaan Zaid bin Amr bin Nufail. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.